Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogja ro Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Kok keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula lho kula pribadi. Nah sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Wong kowe gak wong melarat, anggar ana wong digawe, wayahe ngene ana wong digawe, ngene iki buah barek. Wes ngono, kok kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe, wong liya buah. Wong kowe mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setane ngene wae, anggar kancam ora buah, dol kono digawe ping telu aku buah terus. Lah nek kula niku mboten nate, teko teng acara buah mboten nate. Ya jarak panjen. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula kene tetep salam templek bar acara. Wong nek pas acara mboten turun. Wis dero nek mazhab kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Sedekah kok dipeksa. Lah ora pantes nek ora buah ora pantes. Sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan ae. Rawan masalah. Masalah. Kau sudah kau itu satu ibadah, sing rawan masalah gitu. Nak kue ngekei ikhlas apik. Sekali ra ikhlas rawan udah tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir kau wong lomo apa kau wong medit? Ya lomo. Lagi disenengi bojone wong mergo lomo. Ora jegemal lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau ape? Kabeh ana aturan, ana aturane. Pak Mina sedekah apik karuan. Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngenangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nek nyontokno nek kurang ajar, iki cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama ngecekal polisi, Pak Bala. Pak Sudako hilang Bala itu. Piye karepe. Kulo mboten nate bayangno contohnya ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya padha. Ana santri kurang ngajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ora salam tempel ning guru wis kadung dia diamuk. Jadi santri ini kurang ajar wis ngerti nek kene keduyan. Gampang ora diamuk pi. Salam tempel ning ngarep. Umumnya salam tempel ra ape metu dene ora pas sowan langsung salam apa? Tempel. Lah untung kiai ini keduyan ora ngamuk tenan. Yo jenenge sedekah apa? Tatwa itu bala. Lah anak sudah kau nih rondo, gue bawa bala. Mereka pikirannya terus ngeras. Ngeras tentang klet. Nah terus ini sudah kau isin tentang aku ikhlas gampang tuh. Rondo mesti dia makrom di keluarga lewat no dulu resi makrom tuh. Mesti boleh lewat no langsung, mesti niat merawati bener. Tiap rondo di keluarga dia mah makrom. Nah gue niat ikhlas tenan lewat no keluarganya atau makrom. Nah gue sering sudah kau tengok rondo. Dia nih tak titip no adi ini. Memanjat wajib, wajib. Wong kudu sakit rondo. Tapi kudu disyariat. Karena buat syariat tidak diseling, selingku. Wong kape yo natural. Plang plang, sok suci, sok apik, jebulin geledek. Mergo rati elmo, elmoni. Mulane wau bener jari MC nak ganti elmoni. Amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kape amal sing rati elmoni. Rawan masalah. Latuk balu cek sepele rati tombol. Terus dari selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya kayak bupati kan sedekah ning kiai. Tapi gara-gara sedekah institusi kekiaian jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwane ra karu-karuan. Masuk partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKN, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran jadi dalil P3, PKB, PKN, Quran cap singa to. Quran ya Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kune. Salim-alim wong Quran alim kula wong kapal 30 juz, paling kiai-kiai apa 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiai-kiai partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat? Ya ono sak juz genep. Lah aku 30 juz. penak kowe kok lho masalahe kula mboten trima mawon ujug-ujug Quran kok dadi dalile par. Nek partai ora usah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU atau PKB atau P3, kula mboten ngarah dalil. Misale tak kok Gus kena apa P3? Kena apa? Ora kena apa-apa, ben P3 P3. Kok aku ben man kates man kates, man telo-telo ora usah dalil-dalilan. Ana dalile Gus, ya ora ana dalile. Dalil-dalil apa? Ora dalil-dalilan. Selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Wah, saiki digodha, nggo dalil-dalil. Tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujunge yo ngaji be aku, tarekae melo aku, partene ora anut aku. Lah wong kulo anut jenengan di sisi awal-awale perkara tareka, Mbah. Saiki perkara partai benten pasal, Mbah. Kok malah gowo-gowo tareka dienggo dalil-dalil. Dalil-dalil anu mboten bener nggih. Dadi misale sampean partai, partai koyo mong man kates, mangan jagung ngono, iku ben mangan jagung ya jagung, ben mangan kates ngene apa? Ora dalil-dalilan, enak mangan maca bismillah ngono ae. Paham nggih, dadi ibadah kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih diarani woi rumah. Duh, satu ibadah sing awalis disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama kliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah digawe apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kabeh fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujunge digo sujud. Lah kena apa kok ora digo sedekah ngene wae sedekah iku wong nakalah nggih sering sedekah-sedekah. Kira-kira lonte mbek lonte ngapa mulai kancane ra duwe dhuwit utang-utangan apa boten. Lah ya kira-kira utang-utang. Maling mbek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Lah ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakalah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Tapi ra disaur gremeng tenan jare sapa. Faham nggih iki sirine. Rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabine qiyamul lail. Kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bahkan wis nisfahu jare pangeran cek alaihi. Nah iso kon tambah. Padahal sampean tuangi setengah papat nganti subuh piro-piro. Apa bar ngisak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing jam nom-nom iki agung nganti jam 12 kok ngrasakno kiamul lek subuh ora kodok pira-pira iku mareni Islam-Islam ngono iku Islam swasta ini mareni Islam ra bener Islam ra mutu kula niru bapak bapak riyen nyemak mbak setengah papat riyen kula nggih protes bapak mbek Kang bapak riyen nak nyemak mbak te Kang setengah papat isu riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosah nggih jam 3 bengi kula riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Banyak penting tenan kiamul. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan. Kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injim. Misalnya ini kalau terusakan. Ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Ke ibadah kados sedekah ternyata wong dolim yang lako. Tapi tetap saya loh sedekah amun salam. Tetap saya. Tapi ora papan atas. Paham nggih, mergo ibadah mahdhah mesti watabat tal ilahi napa? Tapi ana ilahi bener-bener menuju Allah.